Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-95 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadith-hadith yang merupakan hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada yang mengatakan, bagaimana Allah SWT turun? Sementara sepertiga malam yang terakhir kan berpindah-pindah. Kita sekarang misalnya sepertiga malam terakhir di Jember. Sebentar lagi nanti sepertiga malam yang terakhir di daerah sebelah baratnya lagi dan seterusnya. Berarti Allah turun terus. Kita katakan bahwasanya Allah SWT turun sebagaimana sesuai dengan keagungannya dan tidak sama dengan turunnya makhluk. Apa yang dikatakan oleh orang tadi itu sesuai dengan yang dia pahami dari makhluk. Itu yang dia pahami dari makhluk dan yang dia lihat dari makhluk. Adapun ahlu sunnah, maka mereka mengatakan, ya kami beriman Allah turun sesuai dengan kehendak. Yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Setiap malamnya, pada sepertiga malam yang terakhir. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keagungannya. Fayaqul, kemudian Allah SWT mengatakan, bukan hanya turun, Allah SWT berkata, dan ini juga menjadi dalil bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Fayaqul, dan dalam Al-Quran sudah berlalu, wa idh qala Allahu ya Isa, wa idh qala rabbuka lil malaikah, wa man ahsanu qawlan, berarti Allah SWT memiliki sifat qawl, dan qawl maknanya adalah al-kalam. Maka Allah SWT mengatakan, apa yang Allah katakan? Man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku? Di sini Allah SWT mendorong kita untuk berdoa di waktu tersebut. Allah menawarkan. Ini adalah ujian bagi seseorang. Karena di waktu tersebut, seseorang dalam keadaan nyenyak dalam tidur. Dan dalam keadaan nikmat-nikmatnya dia tidur. Allah turun di waktu tersebut dan menawarkan. Dan mengatakan, man yad'uni. Siapa yang berdoa kepadaku? فَأَسْتَجِيبَ لَهُ, maka aku akan mengabulkan untuknya. Tawaran yang sangat agung dari Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahwasanya berdoa di waktu tersebut adalah doa yang mustajab. Kita ingin doa yang mustajab. Kita ingin kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah? Allah menawarkan, مَنْ يَدَعُونِ, siapa yang berdoa kepada aku? فَأَسْتَجِيبَ لَهُ, maka aku akan mengabulkan untuknya. Kita semuanya punya hajat, kita semuanya punya keinginan, kita semuanya punya angan-angan. Kenapa kita tidak memanfaatkan waktu ini untuk berdoa, bangun dan berdoa kepada Allah? Dan ada yang mengatakan bahwasanya doa di sini bukan hanya mencakup doa yang maknanya adalah al-mas'alah, yaitu permintaan, tapi masuk di dalamnya doa'u al-ibadah. Doa al-ibadah, yaitu beribadah di waktu tersebut, melakukan sholat malam pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi doa di sini umum, baik doa al-mas'alah yang artinya adalah meminta ataupun doa yang maknanya adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan sudah kita pelajari bahwasanya ibadah itu dinamakan doa karena orang yang beribadah seperti sholat malam pasti ada keinginan di dalam hati, pasti ada doa yang tersimpan, yaitu ingin surga, ingin diberikan pahala oleh Allah, ingin selamat dari neraka. Jadi orang yang beribadah, hakikatnya dia sedang meminta kepada Allah. Ingin pahala, ingin surga, diselamatkan dari neraka. فَأَسْتَجِيبَ لَهُمْ, maka aku akan mengabulkan. Maka ini kesempatan yang emas bagi masing-masing dari kita yang memiliki hajat, memiliki keinginan, ya ingin menghafal Al-Quran, ya ingin menjadi seorang da'i, ingin menjadi seorang muallimul Quran, ingin menjadi orang yang berhasil dalam mendidik anak, ingin berhasil dalam mendidik istrinya, ingin berhasil dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, ingin memiliki murid-murid misalnya yang berbarakah, maka ini kebaikan-kebaikan agama. Demikian pula boleh kita meminta kebaikan-kebaikan dunia, minta rezeki yang berbarakah, minta anak-anak yang menyejukkan mata, minta terlepas dari kesusahan, terhindarkan dari kefakiran, atau dimudahkan dalam ujian dan seterusnya. Banyak di antara kita yang masih tafriq, menyia-nyiakan waktu ini. Ya, dibiarkan berlalu malam tersebut sampai subuh tanpa kita bangun dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kita memiliki keinginan, padahal kita memiliki kebutuhan, khususnya thalibul ilm. Tidak sepantasnya dia menyia-nyiakan waktu yang mulia ini sampai secara terus-menerus dia tidak bangun malam, terus-menerus dia tidak melakukan sholat malam. Makin adalah sebagian ulama seperti kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang secara menerus terus-menerus dia tidak melakukan witir, maka dia adalah rajulun su, dia adalah seorang laki-laki yang jelek. Dan cukup apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia dikencingnya oleh syaitan di telinganya, sehingga masuk di waktu pagi dalam keadaan dia khabithun nafs, dalam keadaan jiwa yang jelek, bawaannya malas dan waktu berlalu tanpa keberkahan. Tapi kalau seseorang bangun malam kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat sesuai dengan kemampuannya, maka dia akan masuk pagi dalam keadaan jiwa yang baik, semangat dalam menghadapi kehidupan, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam bekerja, semangat dalam berdakwah. Keberkahan waktu dia dapatkan, maka Allah SWT mengatakan man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fa astajiba lahu, maka aku akan mengabulkan doa. Ini menunjukkan bahwasanya yang turun di sini adalah Allah, bukan malaikat. Malaikat enggak mungkin mengatakan yang demikian. Dan ini menunjukkan tentang berdoa di waktu tersebut adalah doa yang mustajab. Dan diijabahi doa, ini tidak harus apa yang dia minta saat itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ijabah di sini lebih umum. Bagaimana di dalam hadis, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahim illa u'tiya ihda thalath atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa, tidak ada memutus tali silaturahim di dalamnya, kecuali dia akan diberi satu di antara tiga perkara. Di antaranya disebutkan dalam hadis tadi, diberikan apa yang dia minta, atau dihindarkan dari musibah yang semisal, atau diakhirkan ijabah doa tadi di hari kiamat. Maka semuanya adalah makna ijabah. Allahu a'lam. Man yas'aluni fa'utiha. Kemudian Allah mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya. Ini Allahu a'lam. Dia lebih khusus daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi lebih umum, doa tadi, doa ul-mas'alah maupun doa al-ibadah. Di sini lebih khusus, yaitu tentang doa mas'alah. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosanya. Banyak dosa, maka bangunlah di waktu malam, sepertiga malam yang terakhir, kemudian kita meminta kepada Allah ampunan. Allah maghfirni, ya Allah ampunilah dosa saya, tutupilah dosa saya, dan hapuskanlah dosa ini sehingga saya tidak mendapatkan akibat dari dosa ini di dunia maupun di akhirat. Ini Allah yang menawarkan untuk mengampuni dosa kita. Maka hendaklah kita semangat untuk menghidupkan sunnah yang satu ini, yaitu melakukan sholat malam, kemudian kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beristighfar. Dan Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ya, kemudian disebutkan wabil asharihum yastaghfirun, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu akhir malam, berarti sepertiga malam yang terakhir, wabil asharihum yastaghfirun, di akhir malam mereka beristighfar. Ya, setelah kita sholat, ya sholat malam sesuai dengan kemampuan, maka kita memperbanyak istighfar. Ya, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka insya Allah, ya kalau kita menghidupkan sunnah ini, kita akan mendapatkan keberkahan yang banyak di dalam kehidupan kita. Di saat orang lain tidur, kita dalam keadaan bangun, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dan akan diberikan seseorang taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam perkaranya, dalam talabul ilm, dalam dakwah, ya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Muttafaqun alaih, yaitu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari memiliki syarat apa saja hadis-hadis yang beliau keluarkan di dalam Sahih Bukhari, dan Imam Muslim juga demikian. Nah, ternyata dua-duanya sama-sama mengeluarkan hadis ini. Berarti muttafaqun alaih, baik Bukhari dan Muslim semuanya sepakat mengeluarkan hadis ini dalam sahih. Dan hadis-hadis tentang nuzul ini hadis-hadis yang mutawatir. Disebutkan oleh sebagian ulama 28 sahabat meriwayatkan hadis tentang nuzul. Dan ini adalah termasuk hadis-hadis yang mutawatir sampai diriwayatkan oleh 28 orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan muttafaqun alaih sebagaimana kita tahu ini adalah derajat hadis sahih yang paling tinggi adalah yang muttafaqun alaih. Apalagi ini termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Nah, di antara yang menyebutkan bahwasanya hadis tentang nuzul Allah di sini adalah hadis yang mutawatir adalah Az-Zahabi rahimahullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis-hadis tentang nuzul ini adalah mutawatir. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.